Zen. Apik cangkeme. Gamelan neming siji. Gambaran terus di gendro. Senengan mawon ta, Den? Sampeyan niku mboten dang diparingi meng karang agek tak sawangi. Cocok nek batur. Malih napa, Den? Malih napa? Hah? Nimas Ratu. Ratu sapa? Wi, ya tak gendong jendere kuwi nang ndi ndi? Langgang atan. Kok iso mangap karo nabuh ki mangap. Apun kulino dan iki damelan kula saben dinten. Darani sing te omah. Tundang ten. Ha iki omahku. Oh, ngene iki omahku. Nek kok mboten maring-maring nyiket wau. Sing sok ngresiki ya aku. Angge kagungane kok nggih diresiki piyambak ngoten. Tak aku tak resiki dhewe. Langgen apa sing kon ngresiki tiyang sak. Becah ngendi nak? Kula. Namung anu kok Rika. Ngono. Enggak Rika nih kalau cedak selarang. Oh iya iya iya. Suaramu apik tenan kowe iki muni ya mau tak inceng sekolah cendela sing ora patek ketok iki wong aku yo aku yo ora patek weruh. Oh nggih ta, Den. Suaramu apik. Nek barang sedina entuk pira? Nggih mboten mesti niku, Den. Nek tak utangi. Sampeyan niku wong coba mbakku dituturi. Ngen pundi? Wi gantung, Bang. Nggih. Ratu. Apa kuwi? Lah nggih dicacake riyen ngaten, Den. Oh, tak aku dicocoki gamelan. Ayo rantas ra ini. Rangges wantene niku kok nggih. Terus coba sepira? Anggih cak kula tutukke nggih. Ya tutuken. Aku sisa tak tutuk. Dadi iku rampung latihan bengep. Sampeyan niku kok ming duka mawon ta, Den? Ya aku kepengin suarane. Ing ngoten riyen mangke riyen kula nggih purun tong niki ngajari ning mangke nggih ditambah. Oh wis nek bab dhuwit engko tak utangke. Aku ki duwe. Kok wong sing mawon dereng diparingi niku? Heh. Sak tembang limang gilu. Wah, nek sak tembang. Saiki sak durunge kowe ngajari kok nyang-nyangan wis. Lah niku adate niku nek tembange ngantos entek nika. Kalu. Napa? Kalu tembange entek. Mboten kula pamane niku pangkur. Kula tembang Jawa nggih saged. Nika kalih kaya nika wong-wong nika pop nggih saged. Popo. Nek pangkur entek pira biasane? Nek pangkur niku nak anu ta namung rada panjang ning mboten cendak banget. Oke ana wae regane. Ora apa-apa. Piro kira-kira piro dadi engko tak rekening iki piye engko? Nek pangkur niku 100. Sak enteke. Ha ya rening aku engko ora ming pangkur, mestine iso kurang 15. Anyan sabu sampean niku ndoro kok malah sak ngisore. Piro ya 100 wis. 100 nek sinam niku 150. 150. Nggih. Pocong 400. Dadi saya cendrak malah saya larang. Aku pilih sing dawa kok. Nggih kok. Nggih sak kersane. Iya, coba pangkure piye? Pangkur napa napa? Ya pangkur pedes. Wau nggih pun pangkur. Oh iya, ganti. Mbok manu anu mawon. Niko sing anu dangdut. Aku engko mbanyake. Nek dangdut meka malah apa kalon kok. Dangdut nganggo gender ya isa. Saget iki kok Salome. Oh. Iya. Mah wi rombongan kok. Lah pripun ta? Ya wis. Ya tani kamu ni satu lubang rame-rame ngoten iki lho. Iya, iya. Kuwi ndandut ya isa ta Jawa iki. Caket ah. Sampean klo tau weruh sampean nggih tau teng pasar ta, Den? Belanja ta? Ya. Iki first cut. Oh, nganggep Porsche kok. Nggih. Nggih, tamane ya. Nggih. Wis saiki nembange tak rumah aku tuturana. Nggih. Tak senggakane engko. Nggih. Coba iso ora. Sampeyan nggih bareng kula. Purun, Den. Kersa. Ora apa. Mboten lingsem. Ora apa. Ora ngerti to. Pripun to? Aku batur aku. Dorai. Weh, aneh batur wong suke, aneh dite nek main karo pertandingan karo denmu weh. Weh sak barangan piro? Sesasi entuk piro? 100, sedina piro? 1000, sesasi 30.000, bayarku, molas? Boten, 15 apa? 15.000 dari malah kowe. Weh, niku man minim niku dan. Weh, wong barang iso muni minim. Saestu weh, yeah. Kula nek dong gayeng niku. Wah, ditanggap ni kok tenggan sugih-sugih ni kok dah. Wah, telung ewu. Semengi. Jamelan ni tak ngebiar. Boten kula njur sok kali kancok kula dan ditanggap ni kok. Kula sok boten ning gender tak. Ini yang disiter. Siter ni kok yang dicuti ini kok lho dan. Kan sok kok untu. Sok kok untu. Mboten dadan iki jenenge Siter. Oh, Siter. Aku lu kenal gamelan iki. Aku rada maju batur kene ning rada entlek lho. Ning gamelan iku nganu dipopetri kok, Dan. Wah, iya. Gamelan iku wonten gender. Gender. Wonten Siter. Siter. Wonten kempul. Kempul. Kenong. Wah, kula nek ngenong pun. Weh. Tenan. Kenong piro? Kenongan kula niku? Oh, gede banget ta. Gede banget. Oh, ya ndek kenang ta? Senengane ku nek ngendikan dan kok. Iya. Angge pepakan kok. Ya coba saiki ayo dilatih tadi. Nggih. Sampean anu nyen sewu nggih dan ngantek sampean. Sampean saged mboten nyatake semanten iki. Coba sepira? Lih ngacoknya matung di? Nimas Ratu, ngaten. Nimas Ratu. Aduh, suaranya marahin dredek ya, Den. Adem ya. Ada suara kak. Nah, aku yang dredek kaya. Aku lah niku. Ratu Nimas, udah kena di mistake, udah kena ya. Nimas Ratu kali nyamat ngono kuwi Nimas Ratu, Nimas Ratu. Ngeten man sampean sing nyenggaki napa kula sik nembang mboten sanggih gamelan apa pripun. Heeh, ora nganggo gamelan sik, gamelane nganggur. Nimas Ratu kali nyamat. Pon gak sesegaki. Senggane piye? Mboten ngerti sampean pripun sak kersane. Iki tembang apa toh? Jarene pangkur. Coba segane piye engko aku tak anu kene. Anggo ciu sak gelas. Ngaten iki lho. Ciu sak gelas. Arep diombe. Sapa melu apa Mas. Nembung melu. Ciu sak gelas nembung melu sak lawase. Aku kok niku kok dadi minar. Lah aku kan ngrungi iso kok. Ciu sak gelas. Aku iso tak jam barang tar pan. Lah jenengan mau dikana ngajar. Ciu sak gelas ya Mas ngoten. Iya. Nembung melu sak lawase ngoten kok nggo. Ciu gambar mana? Gambar mana? Nembung melu kowe apa ente? Aduh. Oh, kula memang barang kok deloni to, Den. Iya, men. Nah, niku ciu sak gelas, ciu sak ana gambar mana? Wonten malih. Mana? Ciu pripun? Ciu sak botole. Oh, nggih. Simbah turu. Kita kondalan. Jenengan iku kok kanjur simbah turu kok kita kondalan. Lah iki nek turu nang nglincak pinggir dalan kaya ten iki ora kok. Apa kok ngono tak urus? Ya boten kok. Mbok sakniki nganu mawon malah nek kula nyawang jenengan iku malah nganu sampean cajake napa-napa pinter mbok kula diajari nganggo paitan le barang. Nggih, diajari nyanyi teh. Sesuk esok kowe rene tak nei Broto Wali. Kok Broto Wali? Lu paitan. Ira. Lah, kula niku mboten nyetep banget. Kok anjur jamu mboten kula. Oh, modal to? Nggih. Aja wedi aku tak calonke. Aku iki batur iki duwe kas. Mboten niku karep kula niku kepinteran pamane nyanyi ngoten niku. Kula kepengin nyanyi iso. Arep tak nggo barang ora ning nyindir ning nyanyi barang. Ya engko kowe setor aku ngono ta. Setor. Napa sampean dadi juragan kula? Nah ya kowe ngandane aku rak ya mene persentasenya toh yang penting. Nggih dan diajari nyanyi kaya sing tenggan TV ini lho, Dan. Wah. Kula sok melu ndelok. Heeh ya. Mula nek barang nika sok mampir ndelok nggan TV umum nika lho, Dan. Oh. Nggih. Ndelok TV yo kowe. Nyanyi-nyanyi nika. Nyanyine apa kowe krungu napa? Angger kowe iso aku mesti ora. Wah, kula malah mboten saged. Nyanyi. Wis sak ngene weh. Kowe tak nidit gelem ora? Ah nggih pun tiket wae nggih dereng diparingi ta. Komik ming 100. Klaru Dan nika ming 50 tok. Hah? Ming 50. Oh, sing 50 iki. Tak emut. Tok maringi kok sing siji kari. Oh, uri ya sik Dan iki. Ya, kowe sak durung kowe tak pulang. Nggih. Nah. Kowe nek gamelan seneng nabuh apa? Apa nggih? Lo nek jane nek sing paling seneng niku nganu ngegong. Tabuhe ya seneng. Tabuh kok iki gedhe. Kok pripun karo nggih tabuhe sak monte kok kenapake sampeyan niku nggih. Aneh. Ning tau ya Dan kula niku? Dek ajar niku teng desa kula. Kula rak ngegong. Nabuh ta? Heeh. Kurine mboten gur. Piye? Ya aduh ngoten niku. Napa? Aku laru cah cilik sing kene kula tutho. Kena ndase? Kok sirahe ngoten lho Dan. Kok dadi ngantuk kowe ya? Enggak, kula entes ngebyar melu dalang niku. Nabuh kowe senengane kowe mau. Nggih. Nabuh gong ya. Nggih. Nabuh apa-apa seneng to? Saged. Napa-napa kula menguasai kok. Napa? Ora iki kan nggo tabuh kowe mau. Kok tabuh. Ya. Anje piye karo. Iki sing mboten ditambahi. Kowe arep ora barang, arep ora nyinden, arep ora nyanyi, tak nedit gelem ora. Oh, si tenen niku mek ngeyem-yemi. Pakaian. Lah. Sarung. Sarung kenapa kula kok sarung? Tak nei, nggo wong loro sarung. Jenengan kuwi. Ya, omahmu ndi ta? Alamatmu di adres. Lu aku ki melu wong gedhe, aku nang kene wong gedhe, aku nek momongane ora maju ngisini. Kok ngisini? Adres, ngerti adres ora? Alamat. Nggon omahmu. Omah kula teng mriko, mboten kula gawa. Wo bekicot. Omahmu le manggon nang desa ngendi? Oh, dusune Tungkak. Waduh, nang ngisor, Nak. Sok neh pindah nek kowe arep kepengin omah tingkat. Pindah pundi? Nang unyeng-unyeng. Oh, desa e perangan nawak. Lah kok nek nyatane nggih Tungkak. Dadi Tungkake ngidul lor kelekan po. Tasih tebeh. Oh iya. Aneh-aneh. Iki alamatmu ngendi? Dan mbok kula nyuwun unjukane, Dan. Mbok. Nah, ini ratakne ya piye ya? Ketmu kula niku. Kowe ndi bojo rum? Garang kok bojo niku napa wong isine ndek bojo tesian upamane lho iki ning ngene iki upamane ana garangane ya ta mboten cetha aku ya radong upamane kue timbang barang nggih kuwi nyambut gawe wae aduh ora tak apa-apane waduh kok nyambut gawe napa Pa. Mbokmu isih ora? Mbok kula tasih, bapak sing pun pancal donya. Tak bae sisane ku. Kok nekat ki? Tak bae mbah, kowe ya ora rampung le omong. Anjir tak bae. Aku ki duwe inisiatif aku. Mana aku? Aku ki ternyuh karo kowe, timbang uripmu ki dalam segi pembarangan. Ane pun kan tepi edan niku. Rupane ki ora cocok. Supaya iso maju iso dadi sinden ya sing cemar. Wah, mboten kula nek cemar. Tenar. Nah. Ya? Nggih. Mula kuwi kowe nek gelem tak upeni. Dupane tegese iki kowe timbangane ming turut ratan ngono kuwi ra kesel ta sikilmu gedhi banget ngono kok. Om niki nganu abah dan abah. Wis nek kowe melu nang kene lek kerja ora akeh kisut. Nah. Panjer pripon kula penake. Ya saiki ngene wae. Kowe engko tak nedit akeh gelem ra. Nggih purun mawon. Nek bayarmu sedina kuwi barang entuk 1000, kowe tak nehi 5000. Gelem ora? 5000. Oh, gelem ora? Kaya rindik-rindik. Kula krungu. Ah, sampeyan nang ngendi kan mantek kuping isis ngontokan. Yo ngene, gelem ora kowe wis. Amang isi kan yo. Wah, amang kok dadak cedake kuping rek mana tenggen kuping kula niku. Iki kudu rambut sing mlebu nang kupingmu kuwi. Pancen tak kileni. Kowe kok kepingkel-pingkel ta, Nak? Ah, sampean. Lucu mawon jeneng. Momek ngono kok njuk ndadak. Apa ana wong guyuwe gebelet? Mbok ampun aneh-aneh to, Dan sampean. Wi pripun kok nek diparingi dhuwit njur pripun? Wis, pokoke kowe engko tak nedhit sing. Purun. Jalukmu pira? Anu nyang-nyangan sih, ini gue gelem tak atur jadi gue manut hasil ini gitu, anggere sing kepenak gampang ini apa penaknya mau dipenak dan wah, ini penak banget dan wis kaya ngepit ya gue tak aku bojo wah ira bojo wah, wakak lo nak lagi mengidro itu orang tenang ira yang buatan tenang nah gue terus aku nembung utang karo juragan. Nek tekan iki bojoku, bapakku nek ora ngono alasan kowe dadi bojoku tak nahi tak perseni. Kira. Nek tekan juragan. Lah ngoten kuwi nggih 10% iku, Dan. Makelar. Apripun kok kon jingso kok kula kok. Ningku ya. Engko sing tak nggo alasan kowe ya. Nggih. Kowe bojoku. Ii. Dalem, Ndoro. Wong diutus nutup lawange kok suwe banget to ya. Halo, kae slikanmu gosong kae. Mboten diwalek to. Kok mah? Kena glinting jaba ki piye to kowe iki? Ilang wae. Ndara putri nggih mboten ngertos kula disusul niku napa. Susul sapa? Ah niku kenal kene. Sapa kuwi? Niku bojoku lho. Lho, sik to. Kowe iki wis meru aku suwe banget ora tau matur nek duwe bojo, Ci. Isin. Malu to Ndoro? Malu. Ngene ayo ta. Ya ayo teh. Nggih. Riyen sok barang riyen. Jane ora wangi dadi bojomu. Riyen. Maniman. Lan? Maniman. Maniman kula. Maniman ayune kuwi. Sampeyan malah ngewangi riko. Kene kok mlebu to? Kene lebok kene. Mboten sik. Monggo-monggo nak, kene mlebu kene. Ponton iki. Ponta. Ayo wis lah ya iki aku lek nyambut gawe nang kene iki. Ponton iki kon mboten sida to. Sida. Sida 10%. Kene kon lungguh kene jun sak. Oke kok ya to. Kene kene kene. Pan kula riki mawon kok. Kula ngandhap mawon riki. Eh ora. Apa meneh aku? Pernah mikir aja penak. Ngapain dia, Ndoro Putri? Mena kalau pun susul, mena sepeda tu kita suka ni pun Ndoro Putri menikah konsa setri. Engkau pengkali buat-buat ten malih kejawi namung berarti cara ni pun menaik mengelamar no ngepun pun nincang sejawat ten tenanging. Ini kau. Ini namung berarti nyon ngambil arto. Pun bisa gigi. Ya aku tak tepung bisa ngono. Kenal ni. Kenal ni. Ki sampaian ki bojone Junaedi ngono pong. Nganu ribon. Nggih, malah kowe iki urung ijab. Nggih. Bo. Ponte nggih. Ijab nganti lali. Ripon. Ripon nggih, ripon. Kusine Junaedi. Nggih. De opo lere niki? Nembe. Sawak. Kok sedih. Kene nembe kono sawek. Ya padha wae. Nembe nusul menika wae, Ndoro. Neng apa kok nganti nusul agate urung tau disusul to Junaidi iki. Mboten nusul, pripun kuwi? Nusul walau. Nek mawut-mawut. Nusul rene arep. Nggih nusul. Nggih nusul Ndara Putri. Anake piye nggo putane? Nek Junaidi iki urung tau lho nyritake nek wis duwe bojo iki. Ming dereng kok kula niku. Lho wis duwe anak barang. Wes, wes anak iso sapa? Nggih, Pon. Wah, piro? Sing cilik dhewe umure piro? Umure 18. 18. Nggih, 18 sasi. Wah, kok iki ditinggal. Keto iki. Engko digawake kae ya agemane den kae ya. Wah, mbok empun ndara sedaya mawon. Yen, kok ora sing dijak to iki mau? Nderek mbahipun. Tresno ya Junaidi iki pancen wis pamit karo aku perang-perang dino arep ngambil duit. Aku kira entuk lha wong utange sing dhisik iki jane sih oke, jare dek ben dienggo nyewu. Wah, sing di sewu iki sapa kok sinten? Dereng nyewu. Oh, wis nate koni. Sing dek sasi ngarep. Nyewu. Sing mati kae. Oh nggih nika nyewu sing pejah nika. Lho sing bapakne apa mbokne pokoke iki urut-urutan ae sing dipangan. Letado ya men. Mbak Buyut. Mbak Buyut. Mbak Buyut disewu. Saiki arep digo apa meneh iki le butuh duit iki. 100.000 mawon. Hah? 100.000. Arep nggo apa nungso? Bayar kula niku dari sing pinter. 100.000 iki. Bayar kula dari kipin. Lah sapa do sasi sing gek mben to? Tentu lagi. Ndara. Lah pir pen apa? Molas. Dadi murah to nek sak resik ya sak resike ya luweh kok 15. Nggih kursi barang kula dol ning resik. Lha wong kowe iki nek diutus ndara kakung tuku rokok barangke susuke ya sok ora kok balekke iki jare nggo parkir. Oh mboten kula minto kula lali-lali. Kula celengi kok ndara. Lah kok dek mben isih utang saiki nembung 100. Ya mek nyobi tresno ndara kalih batur niku tresno mboten. Oh ya aja ngono kok ya. Ya mesake bojomu barang iki. Nggih paitan niku. Wong iki nggih kula gak sroke kok. Sing nyewu niku nggih mung kula kake separo kok. Wingi nika dikawatke nggih, Den. Heeh. Central ki nggon nani. Tak kuna niku kanjer. Nggih. Ning omah iki ya nyambi to bojone iki. Nyambi. Nyambi apa ning omah? Nggih. Nyambi. Teng dusun. Lah yo ning desa kae. Nggih, cocok bedoli telo. Kacang dak tanggane ya. Buro. Nggih, berah kok dan kula. Oh, ya wis. Nggih kalih nyambi nang. Nggih wangi-wangi to, wong. Lah ngerti yo ngono to, yo nek wis duwe bojo duwe anak ki nek pamit ki yo ora tak ngel-ngel. Tuwasno anggar pamit. Lah kok ya sasi terus mulih-mulih meneh nyundut nganti etunge bayare ki ora genah lho jenenge iki. Lho, kuwi. Saking ngokae. Saking ngokae bayar e. Utange kuwi. Utange. Sing sasing arep urung lunas ki malah matur 100 nek 100 ning yo rada kokean kok di. Nggih. Napa utang mon nyang-nyangan. Lah yo aku sing tak iman ki kowe engko yo nyambut gawe ketoki perang-perang sasi kok ora nampa duit. 50 mawon. Hmm? 50 kalih gelang. Lho. Manil. Malah dek mben ki yo tau pripun anu tak tukokke ali-ali. Oh nggih. Heeh. Jelang to. Oyot. Oyot. Nek ngoten niku mangke ngeten mawon kok Ndara Putri mangke artane niku diparingke kula mawon. Ha ya ngono ya kan. Langsung langsung. Lho nek ya kowe ora mulih to. Mboten amene mila kula jangkrike nusul, dadi nyuwun ngampil sukun paringi lungsur-lungsuranipun menika. Nggo nek dianu iki termasuk siji lho. Jer patunge pripun kaya ngono. Kuwi le maringi ra siji-siji nyilih karo diparingi, malah karo arti diparingi pakaiane putranipun Ndara Putri nggih. Heeh, ning gandeng anu yo sing akeh lungsuran ki kok rok. Lho, mongko lanang e. Hah? Jaler. Jaler nek ning jenengan diguntingi mangke to. Gawe katok tidal wis. Tidal. Anu nek ya kenapa nggo dhewe, kenapa nggo dhewe ora apa-apa. Niki kula mesti tunggal nika niku kagungan kula selak telas ini. Nggih. Niku cok ming di PP njuk dinteni le garing. Nggih, kula niku anger kesah. Kula niku teng mriki niku ta ndara, lho sekeco. Lah kene yang ndekno mak ya kowe iki kudu niteni. Napa niku malah mriki mawon. Ning omah nggih. Lah ning anak-anakmu piye? Nek gelem aku ya seneng banget pokoknya ning kene dadi. Wis ditinggal wae anake mati ya, Man. Iki kanjer nekat ta? Lah wong ya pripun. Boten kula ngono aku ya seneng banget. Wis ngora usah bali. Wah, aku nang sikene wis disenengi tenan gaweanku aku ya esuk nek tangi mesti ora tau dhisik. Lho, wong sampeyan niku teng mriki nyambut gawe napa-napa nggih kudu dhisik ngoten. Wis dhisiki sengene aku mangan dhisiki sengene. Ah, sampeyan kok nggih mangan. Mbak santangi ra entuk. Aku esuk mesti tangi. Di. Esuk aku melu kene iki. Tangi aku pun ndak esuk. Tak kanani to. Yes beneran, nek bojomu iki gelem ning kene, pancen aku ya isih butuh. Nggih. Tenaga. Nah, yuk duit kok kirimke nek anake wis rada gedhe nek ya iso ditinggal tepe bae. Ya benjang nek sampun agal ngoten. Niki sak 18 sasi niku yo pripun le? Asih mik niku. Ya. Nggih kula nggih manut niku anjuran. Gedhe ge anake sing gedhe nek ya ora apa-apa ta. Mboten apa-apa. Nek katokku kok go Bali ya. Iya, parang ya. Hah? Ya, ini ngurah 100 toh, mau dagingnya 50 toh. Nggak, 90. 50. 50 ini ku nggak pun kata. Aku tak kayaknya bojomu bayi, aku nek, kowe ya ora. Parang. Tapi itu mengerti gue mulai kok. Ini ku nekat ya, ini ku nek ngecak ke, Dad. Saiki nekat pripun, karang kula niku wong wedok ya, sampeyan iki ngecak ke duwe. Iya, anu sesuk njuk dinggo meneh, njuk tak kirimi meneh nganggo apa tingkatan. Ya saiki ngene bae. Nggih. Anu dijak ning mburi kono. Hmm. Nek panggil nyambut gawe karo omong-omongan. Dadi ning kok nek kowe ngeterke mule, kira gaweanmu wis rampung. Pun sagahi. Iya wis kuwi. Kula teng mriki riyan. Heeh, ning ning mburi omong-omongan. Anu diparingi lungsuran Tandara Putri kula tak entas wong. Gendermu dideleke gendermu. Apa gawane apa to iki mau? Rok, rok. Karak. Niki gaman kula niki. Apa ya digawa mlebu ta? Bukek ngolah-olahi kowe. Tutupi, tutupi. Kan ditutupi napa? Pon, mlewat riki nggih Ndara Putri nang tangan pun ten sandale copot.